Lama tasliman kathira ba'd. Telah kita lewatkan pembahasan tentang macam-macam khabar. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar syibu jumlah, yaitu al-jar wal-majrur dan dharf, dharfuz zaman atau dharf al-makan. Terakhir kemarin telah kita ambil tentang pembahasan khabar yang berupa dharfu az-zaman ataupun al-makan. Telah disebutkan bahwasanya mengkhabari dengan dharfu makan itu bisa, apakah untuk zat ataupun untuk apa? Arab. Zat, ya, zat. Kalau Arab, apa yang dia tidak tegak sendiri, apakah sifat-sifat ataupun kejadian-kejadian, nah itu dharfu zaman bisa dijadikan khabar untuk zat ataupun apa? Arab. Arab, apa yang dia tidak tegak sendiri, seperti sifat-sifat apa tadi, makan, ya, dharfu makan bisa dijadikan sebagai khabar bagi zat-zat ataupun arab, sifat-sifat ataupun kejadian-kejadian. Sedangkan dharfu zaman, ya, tidak bisa dia dijadikan, ataupun dia hanya bisa dijadikan khabar bagi apa? Bagi arab, ya, tidak bisa untuk makan. Ya, rahasia yang sudah kita lewatkan. Ya, karena biasanya kalau zat-zat itu mustamir, terus-menerus, ya, ya, terus-menerus tidak mengalami perubahan, sehingga tidak boleh dikatakan Zaidun al-yawma, Zaid di hari ini, ya, Zaid tetap Zaid. Ya, berbeda dengan Arab, dia berubah-ubah. Ya, kadang datang, kadang hilang, seperti as-safar al-yawm, safar itu di hari ini. Nah, maka itu boleh karena berfaedah. Ya. Kalau kita perhatikan di sini intinya faedah. Ya. Boleh kita mengkhabari, ya, dengan apa? Dharfuz zaman ataupun makan, syaratnya faedah. Ya, syaratnya faedah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih tentang hukum mubtada, ya. Wa yughni 'anil khabari marfu'u wasfin mu'tamidin 'ala istifhamin aw nafyin nahu aqatinun qaum Salma wa ma madrubun al-umarani. Ya, wa yughni 'anil khabar, dan yughni 'anil khabar, bisa mencukupi dari khabar marfu'u wasfin, yaitu yang dirafa'kan oleh sifat, yang mana sifat ini mu'tamidin, bersandar ala istifhamin. Ya, kepada istifham di sini musannif hendak menjelaskan macam mubtada yang kedua. Jadi mubtada itu ada dua macam. Yang pertama adalah mubtada yang merafakkan khabar. Sudah kita lewatkan. Ya, Zaidun alimun, Zaidun qama abuhu, Zaidun abuhu qaim, dan yang semisalnya. Yang kedua ini adalah khabar atau mubtada yang dia bukan merofakkan khabar, tapi merofakkan marfu'nya. Merofakkan marfu'nya. Yang mana marfu'nya ini menduduki posisi khabar. Dan dia bukan khabar. Nanti akan kita baca penjelasannya. Kata beliau, wa yughni 'anil khabari, bisa mencukupi dari khabar, yakni tidak butuh lagi kepada khabar dengan adanya marfu'. Isim yang dirofakkan oleh wasaf sifat, yang mana sifat ini mu'tamidin ala istifhamin, bersandar pada istifham ataupun bersandar pada nafi. Ya, dengan contoh maka akan lebih jelas. Contohnya di sini aqatinun qaumu Salma, qatin yani muqim, amuqimun, apakah kaumnya Salma muqim, menetap? Di sini kita dapati, ya, qatin. Qatin itu wasaf, kan? Isim fa'il, ya. Ya. Isim fa'il. Dia jatuh sebagai mubtada. Dan dia merofakkan kaum sebagai fa'ilnya. Ya, kaum sebagai fa'ilnya qatin. Dan dia kaum ini menutupi khabar. Cukup dengan kaum ini bagi qatin tanpa dia butuh kepada khabar. Jadi kalau kita i'rab, aqatinun qaumu Salma, hamzah, hamzatul istifham, qatinun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi abba matu zahiru ala akhiri. Ya, Dan qatin isim fa'il kan? Kalau isim fa'il bagaimana? Ya'mal amal al-fi'il, beramal seperti amal al-fi'il, merofakan fa'il juga, menasabkan maf'ul. Qawmu sebagai fa'ilnya. Qawmu fa'il bukan khabar, bukan. Qawmu fa'il marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Ya. Kemudian dia qawmu mudhaf, salma mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al apa salma al-fathah al-muqaddara ala akhirih. Ah ini qawmu salma, qawm itu fa'il, dikatakan sadda masadda al-khabar. Qawm di sini fa'il, sadda masadda al-khabar. Fa'il yang dia menutupi tempatnya khabar. Maksudnya apa? Maksudnya dengan qawm ini qatin mubtada tidak butuh lagi kepada khabar. Sudah sempurna maknanya tanpa khabar. Nah itu macam yang kedua dari khabar, yaitu mubtada yang dia merofakannya bukan khabarnya tapi marfu'nya. Marfu'nya ini kadang sebagai fa'il ataupun sebagai naibul fa'il, seperti pada contoh yang kedua. Coba kita terapkan ini contoh dengan definisi di atas. Ya. Wa yughni 'anil khabari, dan mencukupi dari khabar marfu' wasfin. Mana di sini marfu' wasfinnya? Yang dirafakkan oleh sifatnya. Mana? Mana yang dirafakkan oleh sifat atau sifatnya dulu? Mana di sini? Sifatnya qatin. Mana yang dirafakkan oleh qatin? Qawmu sebagai apanya? Qawmu sebagai fa'ilnya. Jadi mencukupi dari khabar isim yang dirafakkan oleh sifat, yang mana sifat ini? Ini syaratnya. Menunjukkan kepada syaratnya. Untuk apa? Sifat itu bisa jatuh sebagai mubtada. Yaitu dia mu'tamidin, bersandar ala sifhamin, kepada isim sifat. Ataupun bersandar pada nafi. Sehingga tidak boleh kalau sifatnya di sini tidak bersandar kepada hamzah. Seperti qatinun, qawmu salma, enggak boleh. Harus bersandar kepada apa? Istifham atau nafi. Kalau enggak bersandar, maka antum i'rabnya qatin sebagai khabar muqaddam, qawmu salma, qawmu sebagai mubtada gitu. Berarti pembahasan yang sudah lewat ini, mubtada khabar. Kemudian contoh yang berikutnya, ma madrubun al-umaran, tidaklah dipukul dua Umar. Ya, di sini kita dapati ada isim yang dirafakkan oleh wasaf. Mana isimnya yang dirafakkan oleh wasaf? Al-Umaran. Wasafnya mana? Madrub. Berupa apa di sini madrub? Isim maf'ul atau isim fa'il? Isim maf'ul. Berarti Al-Umaran marfu sebagai apanya? Naibul fa'ilnya. Nah, kalau kita i'rab ma nafiyah ataupun harfun nafi. Madrubun mubtada marfu' bil ibtida'u alamatu rafi adhamma zahira ala akhiri. Al-Umaran naibu al-fa'il marfu alamatu rafi al-alif niyabatan anibdhamma li'annahu musanna'i. Di sini naibu fa'il sadda masadda al-khabar, gitu dikatakan. Naib fa'il di sini menutupi ya posisinya khabar madrub. Maksudnya apa? Sadda masadda al-khabar maksudnya dengan al-Umaran di sini madrub tidak butuh kepada khabar. Sudah sempurna maknanya dengan yang dirafakkan oleh madrub ini. Bisa difahami enggak? Ah, yang perlu diketahui adalah bahwasanya wasaf itu mencakup isim fa'il. Seperti dalam contoh aqatinun qawmu salma juga mencakup apa? Isim maf'ul. Seperti pada contoh ma madrubun al-umaran juga mencakup sifat musyabbaha seperti ma hasanun wajhuh. Ma hasanun wajhuh, tidaklah wajahnya baik ataupun bagus. Iya. Juga masuk di dalamnya isim tafdil, khusus pada masalah alkohol di sini. Ya. Ataupun tidak, bisa juga yang lainnya. Seperti ma'afdhalu minka ahadun, bisa juga. Ma'afdhalu minka ahadun. Ya, ma'afdhalu minka ahadun. Mana di sini yang dirafakkan oleh afdhalu? Ahadun. Ma'afdhalu minka ahadun. Ya. Juga isim nisbah, bisa juga isim nisbah. Seperti aqurasyin abawak. Isim nisbah itu dia bermakna al-mansub. Seperti andunisi, al-mansub ila al-andunisia gitu. Di situ mengandungi makna apa? Sifat jadinya. Dikasih ya nisbah, maka dia mengandungi sifat. Jadi kalau dikatakan Quraisy berarti al-mansub ila al-Quraisy, ila Quraisy. Kalau andunisi berarti al-mansub ila andunisia. Ini juga bisa, seperti aqurasyun abawak, apakah bapakmu adalah orang apa? Quraisy. Dari suku Quraisy, dan semisal itu. Ya, bagi kita baca di sini syarahnya. Syarah idza kana al-mubtada wasfan, apabila mubtada datang dalam bentuk sifat tadi yang sudah kita sebutkan, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, ya, dan yang lainnya. Mu'tamidan ala nafyin, dalam keadaan dia sifat tersebut bersandar pada nafi, aw istifhamin, atau bersandar pada istifham, maka istaghna. Ini jawab syaratnya ya. Idza kan ism syarat ya. Ingat, idza ism syarat dia, tapi tidak menjazmkan dia. Dan dia juga sama butuh kepada jawabannya. Jawabannya mana? Ya tadi, istaghna. Apabila mubtada datang dalam bentuk sifat yang sebagai apa ini, mu'tamidan yang sifat tadi ya, bersandar pada nafi ataupun bersandar pada istifham, istaghna, maka dia kembali ke mana istaghna fa'ilnya? Lihat antum belajar mencermati ya. Idza kana al-mubtada, apabila mubtada berupa sifat yang bersandar pada nafi atau istifham, istaghna, maka dia kembali ke mana? Mubtada tersebut cukup dengan marfu'nya. Ya, dari khabarnya, maksudnya dia sudah tercukupi dengan marfu'nya, tidak butuh lagi kepada apa? Khabarnya. Tidak butuh kepada khabar. Istaghna bi marfu'ihi anil khabar. Dia tercukupi dengan marfu'nya dari khabar. Paham ya ini mana ya? Paham ya? Apabila mubtada datang dalam bentuk sifat yang bersandar kepada nafi atau istifham, maka dia tercukupi dengan marfu'nya. Apa yang disebut marfu'nya? Yang dirafakan oleh sifat ini. Tercukupi dengan yang dirafakan oleh sifat ini dari khabarnya. Yani tidak butuh lagi kepada khabar. Contoh, aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Apakah dua zaid sedang berdiri? Iramnya jelas kan? Ya, hamzah, hamzah itu al-istifham. Qaimun mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu rafi' ad-dhamma dhahira ala akhirih. Dan dia qaim isim fa'il ya'mal 'amal al-fi'l. Yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Az-zaidani fa'il. Ya. Marfu alamat rafi al-alif niyabah anil bamali annahu musanna. Jadi az-zaidan adalah fa'il sadda masaddal khabar. Sadda masaddal khabar. Khabar bukan dia? Bukan. Fa'il tadi. Ya. Wa ma qa'imun. Boleh enggak kalau kita i'rabnya, apa kalau kita balik i'rabnya misalnya qa'im sebagai khabar muqaddam, az-zaidani mubtada mu'akhar, boleh enggak? Boleh enggak? Aqaimun az-zaidani boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena qaim mufrad, az-zaidani musanna. Jadi dengan tadi aqaptinun qaum musallam mungkin bisa. Iya kan? Kalau di sini kan beda. Enggak ada mutabaqah antara apa? Sifat ataupun mubtada dan khabarnya. Kita sudah ketahui bahwasanya antara mubtada dan khabar sudah ada apa? Mutabaqah, keselarasan dalam apa? Ifrad, musanna dan jamaknya. Ta'nitsan tazkirnya. Ya, contoh berikutnya, wa ma qaimun az-zaidani, sama. Fa az-zaidani fa'ilun bil wasfi, maka az-zaidani adalah fa'ilnya wasaf. Fa'ilnya wasaf. Itu fa'ilnya apa? Ya qaim. Ya. Az-zaidani adalah fa'ilnya wasaf, fa'ilnya qaim. Insyaallah ini jelas ya. Ya. Wal kalamu mustaghnin 'anil khabar, dan kalam di sini tidak butuh lagi kepada khabar, tercukupi dari khabar. Ya, makna mustaghninan bisa tercukupi atau tidak butuh, sama aja kan? Tercukupi dari khabar, ini yani tidak butuh dari khabar. Kenapa? Li'anna al-wasfa huna fi ta'wilil fi'il, karena sifat di sini pada ta'wilan makna fi'il. Ala tara annal makna, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya makna ucapanmu aqaimun az-zaidani adalah ayakumu zaidan, sama kan maknanya kan? Sama enggak maknanya aqaimun az-zaidan dengan ayakumu zaidan? Sama. Ya. Wa ma yaqumu zaidan dan ma qaimun az-zaidan sama dengan ma yaqumu zaidan, sama ya. Wal fi'lu la yasihul ikhbar anhu. Ya. Sebagaimana fi'il tidak boleh dikhabari. Boleh enggak fi'il dikhabari? Enggak boleh, yang dikhabari mubtada. Begitu pula yang semirip, yang mirip dengan fi'il, yaitu isim fa'il tadi yang dia beramal seperti amalannya, fi'il tidak boleh dikhabari, iya kan? Sehingga dikasih apa? Marfu'nya, dikasih marfu'nya. Fakadzalika makana fi mawdhi, demikian pula kalimat yang dia pada posisi fi'il seperti wasaf tadi. Isim fa'il, isim maf'ul, dia bukan fi'il, cuma sama dengan fi'il dalam hal amalannya dan maknanya juga. Maka tidak dikhabari, tapi diberikan apa? Marfu'nya. Sampai di sini bisa difahami? Ya. Kenapa di sini pada contoh-contoh yang kita sebutkan tadi aqaimun az-zaidan, maqaimun az-zaidan tidak butuh kepada apa? Khabar. Karena pada contoh-contoh ini wasf pada takwilan makna apa? Fi'il. Sebagaimana fi'il tidak boleh dikasih khabar, dikasih apa fi'il itu? Dikasih khabar itu bukan. Apa yang dikasih fi'il itu? Fa'il atau naibul fa'il. Begitu pula kalimat yang dia pada posisinya fi'il seperti isim fa'il ataupun wasf, ya wasf-wasf yang lain, isim maf'ul, sifat musyabbah. Ya semoga bisa difahami ya. Wa innama masaltu biqatinun wa madrubun liyu'lama annahu la farqa baina kaunil wasfi rafi'an lil fa'ili aw lin na'ibi 'anil fa'ili. Hanyalah saya mendatangkan contoh dengan qatin dan madrub agar ya agar diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan antara wasf itu merofakkan fa'il ataupun dia merofakkan naibul fa'il, sama saja. Wa min syawahidin nafi qauluhu, di antara contoh syawahid itu pendukung ya, pendukung dari beramalnya sifat yang didahului oleh nafi adalah ucapan penyair khalilayya mawafin bi'ahdi antuma idza lam takuna li 'ala man uqati'. Wahai dua teman dekatku, tadi kan khalilani ya, khalilun mufrad, mufradnya apa? Khalilani ya, kalau mansub jadi apa? Khalilaini. Kalau didhofahkan kepada yang mutakallim dibuang apanya? Nunnya. Tadi khalilai ditambahkan ya jadi diidhomkan kan? Khalilai, kalau disukun susah bacanya, maka dikasih fathah khalilayya. Ini munada. Wahai dua apa? Teman dekatku. Mawafin, lihat mawafin bi'ahdi antuma, tidaklah ya kalian berdua memenuhi janjiku. Mawafin, tidaklah memenuhi janjiku kalian berdua. Idza lam takuna li 'ala man uqati, jika kalian berdua tidak bersama saya menghadapi orang yang saya putuskan hubungannya. Di sini syaitnya mana? Mawafin bi'ahdi antuma. Mana sifatnya, wasofnya? Wafin, wafin itu isim fa'il apa? Wafa, yafi, wafin. Masya, yamshi, masin. Jaro, yajri, jarin. Terus mana fa'ilnya? Antuma. Ya, di sini bentuknya apa? Bahamir apa? Munfasil. Dari sini kita ketahui bahwasanya boleh yang dirofakkan oleh wasaf ini adalah isim bohir ataupun bahamir munfasil. Ya. Wa min syawahid al-istifham qawluhu, di antara syawahid pendukung datangnya wasaf yang didahului oleh istifham adalah ucapan penyair yang lain aqatinun qawmu salma anna wadhu'ana in yadh'anu fa'ajibun aishu man qatona man qatona man qatona, ya betul ha? Ya aqatinun qawmu salma. Qatin itu maknanya mukim. Apakah kaumnya Salma mukim? Ya. Amna wawu'ana, atau berniat untuk pergi. Ya. In yadh'anu, apabila mereka yadh'anu pergi. Fa'ajibun, maka sangatlah ajaib. Aishuman qatona, kehidupan orang yang singgah di situ, ditinggalkan oleh kaumnya Salma. Di sini syaitnya mana? Aqatinun qawmu salma. Sudah, kita lewatkan ya i'rabnya. Nah, itu macam mubtada yang kedua, yang dia bukan merofakan apa khobar, tapi merofakan apa marfu'nya, apakah sebagai fa'ilnya ataupun sebagai naibul fa'il. Dan yang dirofakkan ialah wasaf, bisa isim bohir, bisa pula bomir yang munfasil. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Yaitu ala madhabi al-Basriyin. Jadi jumhur al-Basriyin mempersyaratkan agar sifat tadi bersandar pada apa? Pada istifham atau nafi. Adapun orang Kufah tidak mempersyaratkannya. Dibolehkan oleh orang Kufah ucapanmu mabrubun al-Umarani, kemudian dalam i'rabnya mabrub dijadikan mubtada al-Umarani khabar. Itu orang Kufah membolehkan. Ya, al-akhfas juga. Ya. Kalau Ibnu Malik rahimahullah menganggap bahwasanya ditambahkannya atau bersandarnya wasaf tadi kepada isim istifham ataupun kepada nafi itu bagus, yang bagus demikian. Dan isim istifhamnya enggak mesti dengan hamzah. Yang lain dari isim-isim istifham kan banyak. Iya kan, hal, ma, man, mata, aina, kaifa, kam, ataupun ada waktu istifhamnya enggak mesti hamzah. Ya, enggak mesti hamzah. Boleh pula ada waktu yang lain. Juga tidak mesti huruf, boleh pula isim. Seperti man. Nafiyah juga, ma juga, nafinya juga enggak mesti dengan apa? Ma, enggak mesti dengan ma, enggak mesti juga dengan huruf. Boleh pula dengan isim seperti ghairu. Seperti dalam ucapan penyair, ghairu ma'sufin 'ala zamanin yanqadhi bil hammi wal hazani. Ghairu ma'sufin 'ala zamanin yanqadhi bil hammi wal hazani, tidaklah disesalkan ala zamanin, atas satu zaman yang dia berakhir dengan kesedihan dan juga kegundahan ataupun kedukaan. Sini ma'sufin, ghairu ma'sufin. Ma'sufin si maful kan, penafiannya dengan ghair, naibul fa'ilnya di sini jar majrur ala zamanin, pada mahalnya rafa naibul fa'il. Dalam contoh ucapan penyair yang lain, ghairu lahin 'idaka fattarihillah wa wala taghtarir bi'aridi silmi. Ghairu lahin 'idak, musuhmu tidak lalai, fattarih, maka buanglah Allah wa sendagurau, wala taghtarir bi'aridi silmi, jangan kau tertipu dengan perdamaian yang terjadi. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau sebelum itu kita tambahkan ya kesimpulannya, barangkali ada yang belum ditambahkan juga di sini. Jadi wasaf yang sudah kita lewatkan, isim fa'il, isim maf'ul, isim musyabbah dan yang lainnya bersama isimnya, itu ada tiga keadaan. Wasaf bersama isimnya ada tiga keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, wajib untuk wasaf tersebut dijadikan sebagai mubtada. Kemudian isim yang dirofakkan setelahnya sebagai fa'il ataupun naibul fa'il yang menduduki posisi apa? Khobar. Seperti contoh kita lewatkan ini. Ya. Kali yang pertama adalah wajib untuk wasafnya apa? Dijadikan sebagai mubtada, dan yang marfu'nya di situ dijadikan sebagai fa'il atau naibul fa'il yang dia sadda masadda al-khabar. Kapan ini terjadi? Ketika adamul mutabaqah, ketika antara mubtada dan khabarnya tidak selaras, tidak cocok. Satunya mufrad, satunya mutsanna. Satunya mufrad, satunya jamak. Seperti contoh-contoh yang kita lewatkan tadi. Apa contohnya? Aqaimun ya, az-zaidani. Di sini qaimun mufrad, az-zaidani apa? Mutsanna. Sehingga antum harus jadikan qaim sebagai mubtada, az-zaidan sebagai fa'il, sadda masadal khabar. Tidak boleh antum i'rab dalam hal i'rabnya dibalik, qaim sebagai khabar muqaddam, zaidan sebagai mubtada. Kenapa? Karena tidak ada mutabaqah di situ. Sudah kita ketahui bahwa syarat utara khabar adanya mutabaqah. Kemudian keadaan kedua, wajib khabarnya, wajib wasofnya sifatnya dijadikan sebagai khabar. Kemudian isim marfu setelahnya dijadikan sebagai mubtada. Wajib sifatnya dijadikan sebagai khabar. Berarti khabar apa? Muqaddam. Dan yang marfu setelahnya dijadikan sebagai mubtada. Kapan ini? Ini terjadi ataupun ini ketika terjadi ketika ada mutabaqah. Ada mutabaqah pada selain mufrad. Ada mutabaqah pada selain apa? Mufrad. Seperti musanna dengan musanna, jamak dengan jamak. Contohnya aqaimani az-zaidani. Ya. Aqaimani az-zaidani. Ini dalam keadaan seperti ini wajib antum jadikan wasofnya aqaimani sebagai khabar muqaddam, az-zaidani sebagai apa? Mubtada muakhir. Ya. Kenapa? Karena di sini ada mutabaqah. Iya kan? Qaiman mutsanna, az-zaidan mutsanna. Tidak boleh antum jadikan qaiman sebagai apa? Mubtada, az-zaidan sebagai fa'il. Kenapa? Karena di sini qaiman sudah mutsanna. Dia tidak seperti fi'il lagi dia. Ya. Ataupun yang jamaknya aqaimuna az-zaiduna. Ini aqaimuna itu harus jadikan sebagai apa? Khabarnya muqaddam az-zaidun sebagai apa? Mubtada. Kata Ibn Malik rahimahullah, "Wasani mubtadan wa dzal wasu khabar in fi siwali ifradi tibqa nistaqar." Ya. Wasani mubtadan wa dzal wasu khabar. Yang kedua itu dijadikan mubtada. Wa dzal wasu khabar. Dan sifat ini dijadikan sebagai khabar. In fi siwali ifradi tibqa nistaqar. Jika terjadi mutabaqah pada selain mufrad. Terjadi mutabaqah pada selain mufrad berarti apa? Mutsana dengan mutsana jamak dan jamak. Ah, bagaimana sekarang kalau mutabaqahnya sama-sama mufrad? Nah, ini keadaan yang ketiga. Boleh dengan dua sisi, keadaan yang ketiga boleh dengan dua sisi. Kapan itu? Boleh dengan dua sisi maksudnya gimana? Boleh antum menjadikan masdar sebagai mubtada, isim marfu setelahnya sebagai apa? Fa'ilnya atau naibu fa'il atau antum balik atau antum ambil sisi yang kedua. Wasafnya sebagai khabar muqaddam, isim marfu setelahnya sebagai mubtada muakhar. Ini terjadi apabila terjadi mutabaqah fil ifrad. Indal mutabaqah fil ifrad, ketika terjadi mutabaqah keselarasan padahal pada mufradnya, pada mufradnya. Contoh aqaimun zaidun. Aqaimun zaidun, antum boleh i'rab dengan satu dari dua sisi. Boleh antum jadikan qaim sebagai mubtada. Berarti zaidun sebagai apanya? Fa'il sadda masdal khabar. Atau antum jadikan qaim sebagai khabar, muqaddam zaidun sebagai mubtada muakhar. Itu kata Ibn Malik, wasani mubtadan wa dzal wasu khabar in fi siwal ifradi tibqan istaqar. Yang kedua, ya, mubtada kemudian dan sifat sebagai khabar apabila terjadi kecocokan pada selain mufrad, pada mutsana dan mutsana jamak dan jamak. Adapun kalau kecocokannya pada mufrad sama-sama mufrad, boleh dengan dua sisi. Berarti saya ulang, ini ada tiga keadaan ya, berkait dengan wasf bersama isim marfu setelahnya. Keadaan yang pertama bagaimana? Wajib menjadikan wasfnya sebagai mubtada dan isim marfu yang setelahnya dijadikan sebagai fa'il ataupun naibu fa'il yang sadda masdal khabar. Kapan itu? Ketika ya inda adamil mutabaqah, tidak ada mutabaqah. Wasfnya mufrad, kemudian isim marfu setelahnya mutsanna atau jamak. Iya. Kemudian keadaan yang kedua bagaimana? Wajib wasfnya dijadikan sebagai khabar dan isim marfu setelahnya sebagai mubtada. Kapan itu? Ketika terjadi mutabaqah pada selain mufrad. Selain mufrad ya, mutsanna dan jamak. Kemudian keadaan ketiga boleh dengan dua sisi. Ya, yaitu apa? Menjadikan wasafnya sebagai mubtada, isim setelahnya sebagai fa'il atau naib fa'il yang sadda masdal khabar, atau sisi yang kedua wasafnya dijadikan khabar muqaddam, kemudian isim marfu setelahnya sebagai mubtada muakhar. Ah itu. Silakan bagi yang belum paham itu ditanyakan. Ya, berapa menit nih lewat, kalau masih ada kita satu lagi tambahkan tambahannya. Huruf istifhamnya itu mahal ya kan? Kalau huruf ya tidak ada mahal dalam i'rab. Huruf istifham tidak ada mahal dalam i'rab kecuali kalau isim maru ada. Jadi adawatul istifham bukan hanya apa hamzah, boleh yang lainnya. Iya, hal, ma, man, mata, aina, kaifa, kam, banyak kan. Kemudian juga adawatul nafi, enggak mesti apa, ma. Boleh juga yang lainnya, la, in, ghair. Sebagai ghairu qa'imin az-zaidani. Ghairu qa'imin az-zaidani. Maka i'rabnya ghairu mubtada. Itu ya. Marfu bil ibtida'. Mudhaf qa'im, mudhaf ilaihi az-zaidani. Fa'il. Fa'il dari qa'im. Sadda masadda al-khabar. Udah gitu aja. Nah sekarang bagaimana dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengisahkan tentang ucapannya abinya Nabi Ibrahim, Araghibul anta an alihati ya Ibrahim. Bagaimana ya Rabnya yang benar? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Hah? Boleh dengan dua sisi atau satu sisi saja ini? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kalau secara sepintas sepertinya boleh dengan dua sisi ya. Araghibun anta, seperti yang kita contohkan ya, seperti tadi ya, aqaimun Zaidani. Tapi ternyata contoh ini hanya boleh satu sisi. Yang benar hanya boleh satu sisi, yaitu agar anta dialah sebagai apa? Fa'il. Ya, bukan sebagai mubtada. Kenapa? Karena kalau antum i'rab di sini anta sebagai mubtada, itu berkonsekuensi kepada adanya pemisahan antara raghib dengan maf'ulnya an. Jadi raghiba itu butuh maf'ul, kadang dengan an, berarti maknanya benci. Kadang dengan apa? Fi. Apa artinya an? An raghiba an sunnati falaisa minni. Artinya apa? Benci. Kalau fi, raghiba fi, cinta. Ya. Di sini araghibun. Raghib, kalau antum misalkan jadi sebagai khobar ya, antai mubtada, itu berkonsekuensi memisahkan raghib amil dengan makmulnya an alihati, dengan pemisah yang asing, itu anta. Anta itu bagi raghib itu asing. Kenapa? Karena anta itu mubtada. Ya, anta mubtada, raghib khobar. Di sisi khobar, mubtada itu asing. Kenapa? Karena khobar itu tidak beramal pada mubtada gitu. Beramal enggak khobar pada mubtada? Enggak. Ada pun mubtada, ya beramal pada khobar. Kalau khobar beramal enggak pada mubtada? Tidak, kan asing. Sehingga mengharuskan adanya pemisah yang asing, yang memisahkan antara khobar raghib dengan makmulnya an. Dipisahkan. Tapi kalau antum jadikan anta sebagai fa'ilnya, ya tidak asing. Anta sebagai fa'il. Iya. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Sehingga ya, kalau contoh ini yang lebih tepat, anta sebagai fa'il. Hamzah, hamzah itu sifam, raghib sebagai apa? Sebagai mubtada, anta fa'il sabda. Asalul khamar, kemudian an, ini jar majrur. An alihati jar majrur muta'alliq dengan raghib. Jadi kalau fa'il bukan pemisah yang asing, bagi fi'il bukan yang asing. Kenapa? Bagi isim fa'il, fa'il bukan yang asing. Kenapa? Beramal dia. Isim fa'il kan beramal pada fa'il kan? Maka tidak asing. Beda dengan khobar. Khobar pada mubtada asing enggak? Asing. Kenapa? Karena khobar tidak beramal pada mubtada. Ya, contoh yang ini tapi beda dengan yang tadi. Kalau tadi boleh dengan dua sisi, yang tadi sih aqaimun azaidani, aqaimun antuma. Ya. Sehingga begini kira. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, harus antum i'rab dengan satu sisi saja. Yaitu antum jadikan anta sebagai fa'il. Enggak boleh antum i'rab anta sebagai mubtada muakhar. Alasannya apa? Karena kalau antum i'rab anta sebagai mubtada muakhar, konsekuensinya mengharuskan raghib, ya raghib dipisahkan dengan makmulnya yaitu an alihati, dengan pemisah yang asing yaitu mubtada. Kenapa mubtada kalau di sisi khobar asing? Ya, karena yang namanya khobar tidak beramal pada mubtada. Beda kalau kita jadikan anta sebagai fa'il. Maka dipisahkan di sini raghib dengan makmulnya an, tapi bukan dengan pemisah yang asing. Kenapa? Karena pemisahnya fa'il. Fa'il raghib asing enggak isim fa'il pada fa'il? Tidak, karena dia beramal pada fa'il, isim fa'il itu kan. Ini sedikit susah-susah tapi gampang. Insyaallah. Ya cukup dulu ya, nanti insyaallah pembahasan berikutnya tentang ta'addudu al-khabar, berbilangnya khabar. Jadi khabar itu ternyata tidak hanya satu, boleh dengan beberapa khabar. Nanti insyaallah akan kita sebutkan jelasannya pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah, syukurillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.